إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يحتاج تترجم مقدمة ولا ما يحتاج؟ إخواني، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلني وإياكم من أهل الإسلام ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أجل النعم، أن يهدي الله العبد إلى طريق التوحيد والإيمان والإسلام، وذلك لأنه هو الطريق الذي اختاره الله للعباد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الطريق الذي تكفل الله عز وجل لأصحابه بالسعادة وانتظام الحياة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah membuka muhadarah beliau dengan khutbatul hajah yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Juga beliau membaca ayat-ayat yang mewasiatkan takwa kepada Allah azza wajal, dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memperingatkan kita semuanya dari al-bid'ah, kebid'ahan dan juga muhdatsat. Kemudian setelah itu beliau hafizahullah menyampaikan kepada kita semuanya: ikhwani, saudara-saudaraku semuanya, sesungguhnya mari kita memuji Allah azza wajal, bersyukur kepadanya, zat yang telah menjadikan saya dan kalian semuanya termasuk dari ahlul Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam, dan yang telah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memujinya karena sungguh ini adalah di antara sebesar-besar nikmat yang Allah berikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba, kepada jalan iman, jalan Islam. Dan jalan inilah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk hambanya. Dan tidak ada jalan yang diterima kecuali jalan ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari jalan selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh Allah tidak akan menerima darinya. Dan inilah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagi orang-orang yang mengikutinya, menjamin dengan as-sa'adah, kebahagiaan, menjamin kehidupannya akan teratur dan baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah siratal mustaqim yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, masuk ke dalam agama Islam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Nah. وقد تكفل الله لأهل الإسلام ولمن عمل بالقرآن والسنة أن لا يشقى في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة, كما قال سبحانه وتعالى, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما, تكفل الله لمن عمل بالقرآن والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إن هذا الدين دين عظيم, ختم الله به الرسالات وأكمل الله به النعمة على العباد, فلا خير للعالمين إلا دلهم عليه, ولا شرا عليهم إلا حذرهم منه. وهذا مصداق ما قاله رب العالمين في كتابه, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء عند البخاري أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال, يا أمير المؤمنين, آية لو نزلت علينا نحن معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا, اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر, إني لا أعلم أي يوم نزلت, نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أتم على العباد النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن لم يجعل المسلمون في نزول تلك الآية عيدا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الله أكمل بهذا الدين العظيم كل خير للعباد في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وفي معاملاتهم. نعم. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memberikan jaminan kepada Ahlul Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Barang siapa yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang maknanya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, sungguh dia tidak akan tersesat, tidak pula akan celaka. Namun sebaliknya, kata Allah Azza wa Jal, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran wa Sunnah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka dia pun berkata kepada Allah Azza wa Jal, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia melihat? Maka dijawab, demikianlah balasan untukmu, karena ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayatku Al-Quran dan Sunnah, namun kalian meninggalkannya, maka pada hari ini pun kalian ditinggalkan, kalian celaka dan kalian binasa. Berkata Habrul Ummah, sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang ayat ini. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi siapapun yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa dan celaka di akhirat kelak. Inilah agama Islam, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan syariat, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup risalahnya dengan risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh agama ini adalah agama yang telah menunjukkan kepada semua kebaikan. Tidak ada sedikit pun kebaikan, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali telah ditunjukkan dalam agama yang mulia ini. Dan tidak ada satu kejelekan sedikit pun kecuali juga telah diterangkan, dijelaskan dan diperingatkan manusia dari kejelekan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, terkait dengan ayat ini, datang seorang Yahudi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat yang kalau ayat tadi diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan ayat itu atau hari turunnya ayat itu sebagai hari Eid, hari yang kita rayakan. Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang disempurnakannya agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku tahu kapan dan di mana ayat ini turun. Turun pada hari Jumat dan pada hari Arafah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya atas hamba-hambanya, menyempurnakan agama Islam ini. Hanya saja di dalam permasalahan menjadikan suatu hari menjadi hari Id, kita tidak menjadikan turunnya ayat ini sebagai hari Id karena tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk merayakan hari tersebut. Tetapi yang menjadi maksud di sini, menjadi kesimpulan penting untuk kita ambil, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam agama ini semua kebaikan. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka wajib bagi dia untuk berpegang dengan agama Islam ini. Maka akan baik akidahnya, akan baik ibadahnya, akan baik akhlak, dan juga akan baik muamalahnya ketika dia berpegang dengan agama yang telah Allah sempurnakan ini. وإن من هذه النعم التي أتم الله عز وجل بها على العباد تكوين الأسرة وتنظيمها، والأسرة هي أساس المجتمعات، والأسرة أساسها الزوجان، وهذا من آيات الله التي جعلها الله من آياته الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فهذه الأسر والمجتمعات أساسها الزوجان، ومن تدبر القرآن وتدبر السنة وتدبر قواعد الشرع رأى سماحة الإسلام في الأسرة وتنظيمها. حتى يحيطهم الوئام والائتلاف والتراحم، وتنشأ هذه الأسرة نشأة إسلامية يخرج منها جيل صالح ينفع العباد والبلاد. نعم. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan untuk hambanya dalam syariat ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk kita semuanya di dalam membentuk keluarga dan membina, membangun keluarga. Ketahuilah sesungguhnya keluarga itu adalah asas pondasi dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Kemudian keluarga itu asasnya berawal dari dua orang suami istri. Dan bertemunya dua orang suami istri dalam sebuah keluarga termasuk di antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai bukti yang menunjukkan betapa sempurnanya kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, bersumpah dengan waktu malam, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadh-dhakara wal-untha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu siang, dan juga bersumpah dengan apa yang telah Allah ciptakan berupa jenis laki-laki dan jenis wanita. Tidaklah Allah bersumpah kecuali menunjukkan besarnya, dan ini adalah atau besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asas keluarga, suami dan istri. Dan barang siapa yang mau mentadabburi Al-Quranul Karim, mentadabburi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, juga mentadabburi kaedah-kaedah syariat, niscaya dia akan melihat kemudahan agama Islam di dalam mengatur keluarga, di dalam membina keluarga. Pengaturan yang demikian indah yang akan mewujudkan di tengah keluarga itu kedamaian, kasih sayang, rahmah. Dan pengaturan yang dengan pengaturan itu akan tumbuhlah, berkembanglah sebuah keluarga yang dari keluarga itu akan tumbuh dan keluar generasi yang saleh yang akan bermanfaat bagi hamba dan juga bagi negara atau negeri. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أي من آياته المعجزات ومن دلائل عبوديته وتوحيده وأنه المستحق وحده بالعبادة كما هو المستحق بالملك والتدبير. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أي من بعضكم أزواجا لتسكنوا إليها أي لتعيشوا معها وتطمئنوا في حياتكم وجعل بينكم مودة أي تعاطف ومحبة وجعل بينكم مودة ورحمة تراحم وتعاطف يشفق بعضكم على بعض يشفق الرجل على زوجته وتشفق المرأة الزوجة على زوجها ويعيشون بينهم في تآلف وتراحم وتحاب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي في ذلك دلائل وعبر على عظمة الله عز وجل وأنه هو المدبر وهو الخالق وهو المالك وهو المتصرف مما يبرهن من ذلك على ذلك على أنه المستحق بالعبادة وحده لا شريك له فبين الله عز وجل الحكم من الزواج وما يثمره في هذه الدنيا مما جعله الله عز وجل بين العباد ولما كان الزواج بهذه الأهمية والأسرة بهذه الأهمية وأنها هي لبنة المجتمعات فلكي ينشأ من ورائهم جيل صالح يعبد الله عز وجل ويطمئن في عبادته وتنشأ المجتمعات نشأة صالحة جعل الله من التشريعات والأنظمة مما في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما يثمر لهذه المجتمعات وهذه الأسر الحياة المطمئنة التي تحيطها السعادة والراحة مما ينشأ عن ذلك جيل صالح مستقيم على الفطرة مستقيم على الإسلام يعبد ربه وينفع مجتمعه وهذا يتبين لنا من خلال ثلاث محاور الأول الكلام على لبنة الأسرة وما يجب على الزوج تجاه زوجته وما يجب على الزوجة تجاه زوجها وما وضع الله لهم من أمور وتشريعات وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه التشريعات الحكمة من ورائها المودة والرحمة لينشأ الزوج والزوجة فيما بينهم على المودة والرحمة والتآلف والتراحم والتعاطف. المحور الثاني وهو ما يتعلق بالواجب على الوالدين تجاه تكوين الأسرة والمحور الثالث ما جاء به الشرع من حل مشاكل الأسر فإنه لا بد من كل مجتمع صغيرا كان أو كبيرا إلا ويحصل بينهم من الخلافات والنزاعات والمشاكل. فالإسلام وضع أنظمة وحدودا وتشريعات ثمرتها الإصلاح بين الزوجين وبالتالي استمرار الحياة بينهم في وئام وفي ائتلاف وفي مودة وسكينة. نعم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ayatnya yang agung ini, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, satu-satunya zat yang berhak untuk kita menyanjung beribadah kepadanya, sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menguasai dan mengatur. Di antara tanda-tanda Allah yang menunjukkan itu semuanya adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan-pasangan di antara kalian. Litaskunu ilaiha, agar dengan pasangan-pasangan itu kalian tenang dalam kehidupannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang, kecintaan, rahmah. Ini salah satu tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Dua orang suami istri yang saling menyayangi, yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Pada semua itu sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Yakni kehidupan suami istri yang dibangun menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Malik, raja, satu-satunya mutasarrif yang mengatur. Dan ini semuanya tentunya menunjukkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara keluarga itu keindahan, kebahagiaan dan rahmat. Kemudian beliau mengatakan juga, karena di dalam pernikahan ini memiliki nilai yang sangat penting, dan bahwasanya keluarga itu adalah pondasi awal bagi masyarakat. Yang akan muncul dari keluarga itu generasi yang saleh, generasi yang beribadah kepada Allah, generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dalam agama Islam ini aturan-aturan, syariat-syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan itu, dengan aturan-aturan itu akan muncullah keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang penuh dengan saadah kebahagiaan, keluarga-keluarga yang penuh dengan rahmah. Dan dari situ pula, dengan syariat dan aturan Islam, akan muncul generasi yang saleh, generasi yang lurus, yang mustaqim, generasi yang lurus di atas fitrah Islam, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan untuk kita lebih memahami betapa indahnya syariat Islam di dalam mengatur keluarga, maka ada tiga pembahasan, ada tiga timbangan yang akan kita pelajari bersama dalam majelis kita. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana Islam membahas tentang landasan atau asas dari keluarga, yaitu suami dan istri. Akan dibahas tentang pembahasan tentang suami istri, apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan-aturan, syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk kedua suami istri, hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban mereka. Yang hikmah dari syariat-syariat itu adalah munculnya mawaddah, rahmah, munculnya kasih sayang, munculnya rahmah, munculnya kebahagiaan pada diri suami istri. Kemudian yang kedua, pembahasan yang akan disebutkan oleh beliau hafizahullah adalah pembahasan terkait dengan apa yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Kedua orang tua di dalam membentuk dan membangun keluarga. Kemudian pembahasan yang ketiga, yang ini juga menunjukkan betapa indahnya syariat Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan aturan-aturan untuk menyelesaikan berbagai macam muskilah, berbagai macam problema, masalah dalam kehidupan keluarga. Karena kita mengetahui bahwasanya muskilah, problema itu mesti akan terjadi di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sungguh, Islam telah meletakkan aturan-aturan, telah meletakkan batasan-batasan. Yang hikmah dari batasan-batasan itu adalah mendamaikan antara suami dan istri, sehingga keduanya akan terus hidup bersama, terus keduanya merasakan keindahan, persatuan, kasih sayang, dan juga rahmah. Ini tiga perkara yang akan dibahas oleh beliau hafizahullah. Inna awwal asasin fi sa'adati al-bashariyyati 'umuman wa fi sa'adati wa intizami al-usrati khususan an taquma كل فرد أن يقوم كل فرد من الأسر على التوحيد والعمل الصالح. فسعادة البشرية هي إقامة التوحيد ظاهرا وباطنا، وإقامة العمل الصالح المبني على شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب الحياة الطيبة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، أي عبد الله بما أمر الله به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك الفرائض وسائر الواجبات والمستحبات مما هو مشروع في الكتاب والسنة من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن أي موحد محقق، وهو موحد محقق للإيمان والاعتقاد الصحيح، ثمرة ذلك فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أو أن قوله فلنحيينه حياة طيبة عام في الدنيا والآخرة. والحياة الطيبة جاء في تفسيرها، قيل أنها السعادة، وقيل أنهم يحييهم في الدنيا بالرزق الحلال، وقيل الرزق الحسن في الدنيا، وقيل نرزقه القناعة، وقيل غير ذلك. وكل ذلك تحتاجه الأسرة والمجتمعات. إذن قوام السعادة للأسرة وأساسه هو التوحيد الخالص والعمل الصالح المبني على الاتباع والإخلاص. نعم. Beliau mengawali dengan pembahasan yang pertama. Ketahuilah bahwasanya asas yang paling mendasar, pondasi awal untuk seorang mendapatkan kebahagiaan, baik manusia secara umum atau keluarga secara khusus, asas yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan adalah masing-masing dari anggota keluarga menegakkan at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan beramal saleh. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan manusia dengan dia menegakkan tauhid secara zahir atau batin. Kebahagiaan manusia adalah dengan menegakkan amalan saleh yang dibangun di atas dua syarat: ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah sebab kebahagiaan, sebab kehidupan yang thayyibah. Allahu jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa," barang siapa yang beramal saleh. "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, yakni barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulnya, apakah itu perkara-perkara yang wajib, faraid, atau perkara-perkara yang sunnah, dan semua yang disyariatkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang mukmin, yakni muwahhid, mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, menegakkan iman kepada Allah dan keyakinan-keyakinan yang sahih, yang sahih, yang benar. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau wanita, dan dia mentauhidkan Allah, dia seorang yang mukmin, maka dia akan mendapatkan buah. Buah di dunia, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah di dunia. Dan nanti pada hari kiamat, hari akhir, dan kami akan memberikan balasan untuknya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dulu mereka lakukan. Sebagian ulama menjelaskan makna hayatan thayyibah bersifat umum, yakni di dunia dan di akhirat. Wal hayatu thayyibah, kehidupan yang thayyibah, ketika kita melihat tafsir para ulama, banyak penafsiran-penafsiran yang disebutkan dan semuanya benar. Penafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan hayah thayyibah yang Allah janjikan adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ada yang menafsirkan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang thayyib, adalah rezeki yang halal di dunia. Ada yang menafsirkan dengan penafsiran rezeki yang baik. Ada yang menafsirkan yang keempat dengan tafsiran qona'ah, Allah jadikan dia merasa cukup dan kaya. Semua penafsiran ini benar. Dan semuanya dibutuhkan oleh kita semuanya. Dibutuhkan oleh seluruh keluarga. Dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita simpulkan bahwasanya asas dari kebahagiaan adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Nah. Wa min al-usus aidha an yatahalla kullun min az-zawjayn bit-taqwa. Fayattaqi az-zawju rabbahu fi zawjatihi. وتتقي الزوجة ربها في زوجها فيؤدي كل من الآخر حق الآخر في ظل تقوى رب العالمين ومراقبته وهذا يثمر لهم الخيرات والبركات والطمأنينة والسكينة. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى أساس كل خير سواء على عموم المجتمعات أو على خصوص المجتمعات وهي الأسر. ويقول عز وجل أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن. يفتح الله عز وجل عليه من الأرزاق بسبب تقواه لرب العالمين. فهذا من أساسيات استمرار الحياة الطيبة للزوجين والأسر ومن أسباب انتظام الحياة وعيشهم. نعم. Dan di antara landasan penting juga dalam kehidupan berkeluarga agar menjadi keluarga yang baik dan penuh dengan kebahagiaan adalah masing-masing dari suami dan istri berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang suami bertakwa kepada Allah terhadap hak-hak istrinya. Sebaliknya, seorang istri juga wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak-hak suaminya. Ketika kedua suami istri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hak-hak pasangannya, masing-masingnya melaksanakan hak-hak mereka, di bawah naungan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas landasan takwa kepada Allah, dan atas landasan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kebaikan, akan muncul buah, akan muncul samarat berupa kebaikan, khairat, keberkahan, keberkahan, tumakninah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk mereka keberkahan, keberkahan dari langit dan bumi. Maka ketahuilah dan yakinilah bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas, landasan dan sebab semua kebaikan. Baik kebaikan untuk manusia secara umum atau kebaikan bagi masing-masing keluarga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang pahala orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia jalan keluar, yaj'al lahu makhraja. Akan jadikan oleh Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dia tidak menyangka akan mendapatkan rezeki dari jalan-jalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang saja yang mengetahui, dalam keadaan dia tidak merasakan. Allah membukakan pintu-pintu jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Inilah salah satu asas untuk keberlangsungan sebuah keluarga, agar keluarga itu mendapatkan hayah thayyibah dan agar menjadi teratur dan baik sebuah kehidupan. Nah. Inna awal labinatin lil Islam lil usrah, inna awal labinatin litakwin al usrah fil Islam هو اختيار الزوج والزوجة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الجليل، لأن مبنى الأسر على الزوجين، وإذا كان الزوجان صالحين صلحت بالتالي الأسر، ومن ثم صلحت المجتمعات. فاختيار الزوج أمر مهم، لأن الزوج هو الذي له القوامة على زوجته، وهو رب الأسرة. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية اختيار الزوج للزوجة، أهمية اختيار الزوج بأن يختار الرجل زوجا لابنته أو أخته ممن هذا وصفه: صلاح الدين وصلاح الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب، أي جاءكم من يخطب ابنتكم، إذا خطب إليكم من ترضون دينه، بأن يكون دينه مستقيما على السنة ويؤدي ما أمر الله به من الفرائض، وعلى رأسها بعد التوحيد الصلاة، من ترضون دينه وخلقه، فهذان أمران مهمان، الدين والخلق. الدين يكون على الإسلام والسنة والاستقامة، والخلق يكون خلقه حسنا. لا خلقه سيئا يظلم المرأة أو يكون سيء المعشر، فزوجوه. إن اجتمع فيه هذان الأمران فزوجوه. إلا تفعلوا، أي إن لم تنظروا في الرجل هذين الوصفين، كأن تنظروا فقط إلى ماله وإلى جاهه وإلى ما عنده من الدنيا ولا تنظروا إلى صلاته وأخلاقه، ينتج عن ذلك فتنة في الأرض، فتنة عامة في المجتمعات وفي الأولاد، وفساد عريض أي خراب. دل على أن هذين الأمرين هو أساس لبنة الأسر، بأن يكون الزوج على دين وخلق. الزوج الذي تختارونه لبناتكم وأخواتكم، فاحرصوا على الدين والخلق ولا تنظروا إلى سائر الأمور من المال والدنيا. نعم. Kemudian di antara perkara yang juga diterangkan dalam syariat yang mulia ini adalah penjelasan tentang awal pondasi terbentuknya keluarga, yaitu memilih wanita atau suami dan istri yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan, memerintahkan kita semuanya untuk memperhatikan perkara ini, memilih suami yang baik atau istri yang baik. Karena inilah bangunan keluarga. Keluarga dibangun pada awalnya dari suami dan istri. Jika keduanya baik, maka akan baiklah bangunan keluarga. Dan dari situ pula akan menjadi baiklah masyarakat. Memilih suami yang baik atau laki-laki yang baik adalah perkara yang sangat penting. Laki-laki yang baik dipilih adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin di tengah keluarga, Rabbul Usrah. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi rahimahullah tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk seorang wali memilih calon bagi putrinya atau calon bagi saudarinya, memilih laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, akan yang akan menjadi pemimpin keluarga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang laki-laki yang mengkhitbah, melamar kepada kalian, dan orang tadi engkau telah ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kamu tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan, kerusakan yang besar. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita semuanya untuk memilihkan bagi anak-anak putri kita atau bagi saudari-saudari kita seorang yang memiliki dua kriteria, baik dari sisi agamanya dan baik dari sisi akhlaknya. Baik dari sisi agamanya, yakni orang tersebut mustaqim, lurus, di atas Islam, di atas sunnah. termasuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib seperti sholat, tauhid, dan baik dari sisi akhlaknya, yakni akhlaknya baik, bukan orang yang memiliki akhlak yang buruk, suka menzalimi wanita atau jelek di dalam dia bergaul. Jika seorang memiliki dua perkara ini, maka nikahkanlah dia. Jika engkau tidak melihat dua hal ini, semata-mata melihat calon bagi istrinya atau bagi anaknya adalah hartanya, hanya melihat hartanya, atau melihat pangkat dan kedudukannya, melihat dunianya saja, tidak melihat baiknya agama, tidak melihat baiknya akhlak, maka sungguh seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, akan terjadi fitnah kejelekan. Dan fitnah yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, baik kejelekan terjadi di tengah masyarakat atau kejelekan yang terjadi di tengah keluarga, kejelekan pada anak-anaknya dan keluarganya. Hadis yang telah kita baca ini adalah dalil bahwasanya di antara asas baiknya keluarga adalah dua perkara ini, baiknya agama dan baiknya akhlak seorang suami atau laki-laki yang akan menjadi pemimpin keluarga. كما اهتم الإسلام للصفات التي ينبغي أن تكون في الرجل الذي يتم اختياره كزوج، كذلك بين الشرع الصفات التي تنبغي أن تكون في المرأة التي بها تكون الأسرة بين الزوج والزوجة. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الناس لا يتجاوزون هذه الصفات الأربع في اختيار المرأة، فمنهم من ينظر إلى مالها فيتزوجها لما عندها من مال ليستغني بها، ومنهم من ينظر إلى حسبها أي أصلها ومكانها الاجتماعي، ومنهم من ينظر إلى جمالها يهتم فقط في الجمال وحسن المنظر، ومنهم من ينظر إلى دينها وهم أقل الناس. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصف الذي ينبغي للرجل أن ينظر إليه في اختيار زوجته هو الدين، لأن كل شيء يعوض إلا الدين فإنه لا يعوض. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين فيها البركة على الزوج والأسرة، وذات الدين تحفظ الأمانة وتحفظ عرضها وشرفها، وذات الدين تربي أولادها بعد ذلك على الطريقة الصحيحة والتربية الصحيحة، وذات الدين لا تفرق الأرحام بل تجمع بين الأرحام وتسعى للإصلاح. فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنشأ الأسرة نشأة صحيحة إلى أن يختار الزوج زوجته بأن تكون ذات دين وصالحة. نعم. Sebagaimana Islam memperhatikan agar laki-laki yang akan menjadi suami memiliki sifat-sifat yang baik, demikian pula Islam mengajarkan untuk memilih wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat perkara. Bisa jadi karena hartanya, atau karena garis keturunannya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, engkau akan mendapatkan kebaikan. Sungguh, manusia di dalam memilih istri-istri untuk mereka tidak lepas dari empat perkara ini. Di antara mereka hanya atau ada yang hanya sekedar melihat hartanya agar dia mendapatkan kecukupan. Di antara manusia ada yang memilih istri dengan melihat garis keturunannya dan kedudukannya di tengah masyarakat, status sosialnya. Di antara mereka ada yang melihat calon istrinya dari sisi sekedar cantik dan enak untuk dipandang. Dan di antara manusia ada yang melihat agama wanita itu. Dan yang seperti ini sedikit dari manusia. Sungguh, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan yang menjadi inti untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah bagaimana agama calon istri-istri seseorang. Karena sungguh agama tidak bisa digantikan. Seorang istri ketika dia memiliki agama, maka dia akan menjaga amanah, dia akan menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarganya. Seorang istri yang memiliki agamanya, dia akan mendidik anak-anaknya nanti dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang sahih dan jalan yang benar sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nanti pula wanita-wanita yang memiliki agama, dia tidak akan memecah belah arham, memecah belah rahim. Justru yang dia lakukan adalah upaya untuk mempersatukan, upaya untuk melakukan islah. Inilah yang akan terwujud seandainya istri seseorang memiliki agama yang baik, akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan kebaikan di tengah keluarganya. فإذا اجتمع الزوجان إذا اجتمع الزوجان في بيت الزوجية وجب عليهم أن يعيشوا فيما بينهم بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. فأمر الله عز وجل الرجال أن يعاشروا ويصاحبوا زوجاتهم في حياتهم بالحسنى وبالمعروف لتهنأ حياتهم وتدوم سعادتهم. فقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء لتكون أدمة ما بينهم، أي تدوم الحياة بينهم والصحبة على الكمال، تدوم صحبتهم على الكمال. ف فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. المعاشرة بالحسنى وبالمعروف ثمرته هذا، فيكون عيشهم هنيئا ونفوسهم هادئة، وتدوم السعادة والوئام بينهم. Jika dua orang suami istri telah berkumpul dalam sebuah bangunan rumah tangga, maka kewajiban atas mereka suami istri adalah melakukan hubungan dan pergaulan yang baik di antara mereka, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Dan inilah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika mereka membangun keluarganya dengan pergaulan yang baik, maka akan mendapatkan buah. Apa buahnya? Buahnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang tenang, hati yang lapang, dan juga akan menjadi kekallah kebahagiaan mereka. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jal mubayyinan anna 'ala kullin min az-zawjayn حقوق اتجاه الآخر، ويؤدي كل من الآخر حق الآخر. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول ابن كثير في تفسيره: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث آخر: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة، أي لزوجته، كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan bahwasanya masing-masing dari suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, dan bagi wanita-wanita memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban atas suami-suaminya dengan ma'ruf. Demikian pula bagi suami-suami, mereka memiliki hak atas istri-istrinya sebagaimana suami memiliki kewajiban atas istri-istrinya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, maksudnya mereka, kaum wanita, memiliki hak atas kaum laki-laki sebagaimana juga kaum laki-laki memiliki kewajiban yang harus ditunaikan atas istri-istri mereka. Sehingga dengan demikian masing-masing dari suami dan istri melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan ma'ruf dan juga mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah berkhutbah di dalam khutbah Haji Wada. Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian telah halal atas farji-farji mereka juga dengan kalimat Allah. Maka sungguh atas kalian hak atas mereka. Kalian para suami memiliki hak atas istri-istri kalian, dan juga agar mereka kaum wanita menjaga kehormatannya hanya untuk kalian saja. Dalam hadis yang lain, ada seorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, apa hak istri atas kita? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, menyebutkan sebagian dari hak istri. Engkau memberikan makan kepada istri-istri kalian ketika engkau makan. Engkau memberikan pakaian untuk istri-istri kalian ketika kalian memakai pakaian. Dan agar kalian tidak memukul wajah-wajah mereka dan tidak menjelekkan wajah-wajah mereka. Ini sebagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga mengatakan, wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menghajar mereka kecuali di rumah. Dalam hadis atau riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat mauquf dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku suka untuk menghias diriku, yakni berhias untuk istriku, sebagaimana aku juga suka agar istriku berhias untukku. Yakni masing-masing dari suami istri berusaha untuk menunaikan hak-hak dan juga kewajiban-kewajibannya. Nah. Kadzalika mimma wassa fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuhsina ar-rajul mu'amalatahu li'umum ahlihi أولاده وزوجته وأقاربه وأرحامه. قال صلى الله عليه وسلم, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحديث دليل عظيم على محاسن الإسلام التي جاء بها, ومن جملتها أنه جعل الإحسان إلى الزوجة والعيال من أفضل الأعمال والقربات. نعم. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis yang menunjukkan agar kita berbuat baik kepada keluarga, istri-istri kita, istri-istri kita dan keluarga mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan sungguh aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Hadis ini dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat agung, yang menunjukkan betapa indahnya agama Islam ini, betapa indahnya agama yang mulia ini, agama yang telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Kadzalika amara asy-syar'u bis-sabri 'ala ma yara min naqsin wa ba'dhi su'i khuluq min al-mar'ah litaduma al-'ishratu wal-wi'amu bainahum. Rawa Muslim fi sahihihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة, أي لا يبغض ولا يعادي زوج زوجته بسبب أنه رأى شيئا من سوء أخلاقها. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال النووي رحمه الله: أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى كلامه. فالمراد أن الواجب على الزوج أن يصبر إن رأى نقصا في زوجته وسوء خلق عندها، ويصبر حتى تدوم الحياة فيما بينهم، وإن كره منها خلقا يكون منها خلقا طيبا آخر. نعم. Demikian pula di antara apa yang diperintahkan dalam syariat ini adalah perintah bagi suami untuk sabar ketika melihat apa yang ada pada istrinya berupa kekurangan, seperti akhlaknya yang kurang baik. Diperintahkan untuk sabar agar menjadi kekallah kehidupan. Dan masih tersisa beberapa kalimat yang insyaallah ta'ala akan kita terjemahkan ba'da sholat asar insyaallah ta'ala.